بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الثاني yang kedua dari sifat-sifat yang wajib terpenuhi pada seorang hamba yang beriman, wa an yakuna muttabi'an lima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa akhlaqan, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam hal aqidah, manhaj, ibadah maupun akhlak. Muhaqqiqan qaulallahi ta'ala, dengan merealisasikan firman Allah ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan janganlah kalian mengikuti wali-wali yang selainnya selain Allah Azza wa Jal, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Wa qawlahu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan firman Allah ta'ala yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah seluruhnya dan janganlah kalian berpecah belah. Wa qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, dan firman Allah ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, sehingga jalan-jalan tersebut memecah belah kalian dari jalannya. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ila ghairi dhalika minal ayatillati amarallahu fiha bittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi, dan yang lainnya dari ayat-ayat yang Allah Azza wa Jal memerintahkan di dalamnya untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dan mentaati beliau. Wa qawlur rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, qalu ya rasulullah wa man ya'ba, قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Dan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam yang artinya, seluruh umatku akan masuk ke dalam jannah kecuali orang yang enggan. Para sahabah radhiyallahu anhum berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa mentaatiku, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah enggan, yaitu enggan, tidak mau masuk ke dalam al-jannah. Maka inilah dia, ikhwani fillah hafizhani wa hafizhakumullah, dua sifat yang wajib harus terpenuhi pada seorang hamba yang beriman. Yang pertama, mengimani segala sesuatu yang didatangkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang kedua, mengikuti apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, baik dalam hal aqidah, manhaj, ibadah maupun akhlak. Dan ketahuilah bahwa dua sifat ini tidak akan bisa terwujud kecuali dengan mempelajari ilmu agama, kecuali dengan mempelajari ilmu syar'i, kecuali dengan mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Karena apa yang mau diimani seorang hamba, apa yang mau diikuti oleh seorang hamba, kalau ia tidak mengetahui apa saja yang didatangkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, وقوله فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. Dan ucapan al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, barang siapa menyangka bahwasanya tersisa sesuatu dari perkara Islam yang para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam belum mencukupi kita darinya, berarti ia telah mendustakan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum. Wa kafa bihadha furqatan wa ta'nan 'alaihim. Dan cukuplah ini merupakan sikap memisahkan diri dari para sahabah dan mencela mereka, para sahabah. Fahuwa mubtadi'un dalun mudillun muhdithun fil islami ma laisa minhu. Maka orang tersebut, ia merupakan pelaku kebid'ahan, sesat, menyesatkan, mengada-adakan perkara-perkara di dalam Islam yang bukan merupakan bagian dari Islam. alladhi yattahimu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitaqsiri fi hamli risalatil islami aw tablighiha kamilatan huwa min afjarin nasi wa adallihim wa ashaddihim ta'nan fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhina zakkahumullahu wa radiya anhum wa wasafahum bi annahum khairu ummatin ukhrijat linnasi wa zakkahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradan wa jama'atan. Orang yang menuduh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kurang dalam membawa risalah Islam atau kurang dalam menyampaikan risalah Islam dengan sempurna, maka ia termasuk di antara manusia yang paling jahat, paling sesat, dan paling mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Azza wa Jal telah mentazkiyah mereka para sahabat, meridhoi mereka dan menyifati mereka para sahabat dengan bahwa mereka adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentazkiyah, memuji mereka para sahabat radhiyallahu anhum, baik secara individu maupun secara global. Wahum a'zamun nasi dhaka'an wa aqwahum hifzan wa asra'uhum wa a'maquhum fahman lil kitabi was sunnati. Dan mereka para sahabat radhiyallahu anhum adalah manusia yang paling cerdas, paling kuat hafalannya, paling cepat dan paling dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Wa a'zamun nasi amanatan wa syu'uran bil mas'uliyati amamallahi. Dan mereka para sahabat radhiyallahu anhum adalah manusia yang paling amanah dan paling menyadari tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. لهذه الصفات الكريمة وغيرها مما توفر فيهم يعتقد كل مؤمن بالله خاليا من البدع والضلال بأنهم قد بلغوا الأمة بعدهم kullama sami'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yuharrifu minhu syai'an. Dikarenakan sifat-sifat yang mulia ini dan sifat-sifat mulia yang lainnya yang terpenuhi pada mereka para sahabat radhiyallahu anhum, maka setiap orang yang beriman kepada Allah, yang kosong dari kebid'ahan dan kesesatan, mengimani meyakini bahwasanya mereka para sahabat telah menyampaikan kepada umat setelah mereka segala sesuatu yang mereka mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat tidak merubah sesuatu pun dari apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Kullu wahidin minhum ballagha ma sami'ahu wa talaqqahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallama. Masing-masing dari mereka para sahabat telah menyampaikan segala sesuatu yang ia dengar dan ia ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifala wa hum yaqra'una qaulallahi ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Bagaimana tidak demikian, sedangkan mereka membaca, mereka para sahabat membaca firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk setelah kami menjelaskannya bagi manusia di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, mereka dilaknat Allah Azza wa Jalla dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Wahum athqan nasi ba'dal anbiya'i wa ashadduhum khawfan minallahi wa muraqabatan lahu. Dan mereka para sahabah radhiyallahu anhum adalah manusia yang paling bertakwa setelah para nabi dan manusia yang paling takut kepada Allah dan paling merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Fala yattahimuhum bil kitmani wat taqsiri illa dhalun mudillun. Maka tidaklah menuduh mereka para sahabah dengan menyembunyikan risalah maupun kurang dalam menyampaikan risalah dari Rasul alaihi salatu wassalam, melainkan orang yang sesat menyesatkan. Kaifa yuqassiruna أو يتهاونون في تبليغ رسالة محمد عليه الصلاة والسلام كاملة وقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبليغ الدقيق عنه في قوله بلغوا عني ولو آية. Bagaimana bisa mereka kurang atau bermudah-mudahan dalam menyampaikan risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan sempurna, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan mereka untuk menyampaikan secara detail dari Rasul alaihi salatu wasallam di dalam sabdanya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallama naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha ila man lam yasma'aha farubba hamili fikhin la fikha lahu warubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Dan di dalam ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, semoga Allah Azza wa Jalla membaguskan seseorang yang mendengar ucapanku lalu menghafalnya, kemudian ia menyampaikannya kepada orang yang belum mendengarnya. Terkadang orang yang membawa ilmu, ia tidak memahami ilmu yang ia bawa. Dan terkadang orang yang membawa ilmu, ia menyampaikan kepada orang yang lebih memahami ilmu tersebut daripada dirinya. Wa hadha Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, dan inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, laula ayatun fi kitabillahi ma haddastukum bi syai'in abadan. Seandainya bukan karena sebuah ayat di dalam kitabullah, tentunya aku tidak akan menyampaikan kepada kalian sesuatu pun selama-lamanya. Thumma tala, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca firman Allah Ta'ala, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk setelah kami menjelaskannya bagi manusia di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Wa kullu mu'minin sadiqin yakhsha hadzal wa'ida, dan setiap orang yang beriman, yang jujur dalam keimanannya, ia akan takut akan ancaman ini, ancaman dari menyembunyikan ilmu. فَكَيْفَ بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, lalu bagaimana dengan para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu, فَهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ قَدْ بَلَّغُوا الْقُرْآنَ آيَةً آيَةً wa ahadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan-hadisan. Maka mereka para sahabat, semoga Allah meridhai mereka dan membuat mereka ridha kepadanya. Mereka para sahabat telah menyampaikan Al-Quran ayat demi ayat dan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis demi hadis. Aqwalahu sallallahu alaihi wasallam wa af'alahu wa taqriratihi ma yata'allaqu bil aqaidi wa ma yata'allaqu bil manhaji wa ma yata'allaqu bil ibadati wal muamalati wal akhlaqi. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum telah menyampaikan ucapan-ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, perbuatan-perbuatan Rasul alaihi salatu wassalam, takrir-takrir Rasul alaihi salatu wassalam. Takrir yaitu sesuatu dilakukan atau diucapkan dan Rasul alaihi salatu wassalam mengetahuinya namun beliau tidak mengingkarinya. Baik yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan manhaj, yang berkaitan dengan ibadat, yang berkaitan dengan muamalat maupun akhlak. Wa hadhihi dawawinus sunnati min sihahin wa sunanin wa jawami'a wa masanida wa masanida wa ajza'in tashhadu syahadatan wadihatan jaliyatan bi anna ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qad ballagu kullama sami'uhu aw ra'auhu min aqwali rasulillahi wa a'malihi wa taqriratihi. Dan inilah kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis, baik kitab-kitab sahih, kitab-kitab sunan, kitab-kitab jami', kitab-kitab musnad, maupun kitab-kitab yang membahas pembahasan tertentu, mempersaksikan dengan jelas lagi gamblang bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sungguh telah menyampaikan segala sesuatu yang mereka dengar atau mereka lihat dari ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan beliau maupun takrir-takrir beliau. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum tidaklah menyembunyikan sesuatu pun darinya dan tidak merubah sesuatu pun darinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan, tafaddalu wa barakallahu fikum.